Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran matan ala jurmiyah ilmu nahwi. Karya Al-Imam Ibn Al-Ajulum As-Sinhaji rahimahullah. Sudah kita terangkan tentang kedudukan kalimat di dalam kalam yang pertama, yaitu umdah, yang disebut dengan rukun kalam, yang dia senantiasa dibutuhkan di dalam kalam, yang berupa susunan musnad dan musnad ilaih. Ini jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Sudah diterangkan ya. Sekarang yang kedua, setelah umdah, yang kedua adalah fadlah. Yaitu kalimat yang kedudukannya sebagai pelengkap bagi musnad atau musnad ilaih. Nah, ini sifatnya pelengkap. Contoh, akala Zaidun al-khubza. Akala itu apa? Telah makan. Telah makan. Zaid nama orang. Zaid al-khubza roti, artinya Zaid telah makan roti. Ya. Kalau akala, ini musnadnya kan, Zaidun musnad ilaih. Akala Zaidun ini jumlah, jumlah fi'liyah ya, karena diawali dengan fi'il. Sekarang apa khubza ini? Al-khubza ini, khubza ini nanti kalau kita belajar namanya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi, maf'ulun bihi bahasa Indonesia itu objek penderita, sasaran. Zaid telah makan. Mesti kan ada pertanyaan, makan apa ini dia? Roti. Jadi roti ini sasaran perbuatan apa? Makan, ya. Objeknya. Jelas? Maf'ul bi ini yang disebut dengan fadlah. Dia sifatnya tidak pokok, tidak harus ada dalam kalam, tapi keberadaan ini sifatnya melengkapi, melengkapi informasi. Ini ya. Di sini dia melengkapi berita makan. Sehingga ini dia pelengkap untuk musnad. Ya. Telah makan. Apa ini? Lebih lengkap dengan adanya maf'ul bih. Jelas? Yaitu roti. Ini contoh yang namanya fadlah. Jadi kalimat dalam kalam itu ada yang kedudukannya dia sebagai pelengkap, ya, bukan pokok, pelengkap. Artinya ketika dia tidak ada, kalam masih terbentuk, ya, masih terbentuk. Dengan adanya dia semakin lengkap. Beda dengan umdah, ya. Kalau umdah itu kalau tidak ada, enggak ada kalam. Coba saja antum hilangkan akala. Zaidun al-khubza, Zaid roti. Bisa dipahami? Enggak bisa, ya kan? Akala al-khubza, telah makan roti. Mesti menuntut pertanyaan pelaku, siapa? Iya. Paham? Nah, tapi kalau ini akala Zaidun, Zaid telah makan. Ini sudah bisa dipahami. Walaupun tidak ada apa al-khubza. Dengan adanya al-khubza lebih memperjelas. Sehingga al-khubza ini maf'ul bih, dia kedudukannya sebagai apa? Fadlah. Sifatnya dia pelengkap. Contoh lain. Ja'a Zaidun masyian. Ja'a telah datang. Zaidun nama orang, Zaid. Masyian itu berjalan. Berjalan kaki. Ja'a Zaidun masyian, artinya Zaid telah datang berjalan kaki. Ja'a ini musnad. Zaidun musnad ilaih. Masyian berjalan kaki. Ini namanya kalau kita belajar nanti namanya hal. Halun. Nah, hal ini dia fadlah, pelengkap. Nah, di sini melengkapi apa? Melengkapi musnad atau musnad ilaih? Musnad ilaih. Ya, keadaan Zaid ketika ada datang. Ya, fadlah ini melengkapi musnad. Telah datang Zaid. Bagaimana keadaan dia ketika datang? Jalan kaki. Ini dia. Paham ini? Ini namanya fadlah, pelengkap. Sudah? Selesai fadlah ini saja. Ya, nanti penjabarannya panjang ya. Akan kita lewati nanti bab demi bab di sini. Ini globalnya saja dulu. Terus ya. Yang ketiga, ada kedudukan itu namanya adat. Adatun. Adat yaitu kalimat yang kedudukannya sebagai penghubung. Antara musnad dan musnad ilaih, atau fadlah dengan musnad atau musnad ilaih, atau antara dua jumlah. Jadi dia sebagai penghubung. Contoh. Ma qama illa Zaidun. Ma itu tidak ada. Tidak ada. Yang qama berdiri. Illa kecuali Zaidun Zaid. Tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Di sini umdahnya adalah koma. Ini musnad ya. Dan Zaidun. Ini musnad ilaih. Keduanya ini dihubungkan oleh apa? Illa. Illa ini namanya adat. Disilakan nanti kalau illa ini adat al istisna, adatul istisna'i, adat istisna. Adat itu nanti banyak. Nah, ini contoh namanya adat istisna. Dia di sini menghubungkan antara musnad dengan musnad ilaih. Coba kalau ini dihilangkan. tidak ada yang berdiri Zaid. Nyambung enggak? Enggak nyambung toh? Tidak ada yang berdiri Zaid. Enggak nyambung. Ya. Tapi kalau ada ilah, tidak ada yang berdiri kecuali Zaid. Kata kecuali itu dia menyambung, paham? Menghubungkan. Jelas? Contoh lagi. Zahaba Zaidun ilal masjidi. Zahaba telah pergi. Zaidun si Zaid ila ke al masjid, masjid. Zaid telah pergi ke masjid. Zahaba di sini musnad. Zaid musnad ilai. Al-masjid ini dia fadlah, pelengkap. Adapun ilah, nah ini yang disebut dengan adat. Adat. Nah, di sini dia menghubungkan antara fadlah dengan musnad. Coba kalau ilah antum hapus. Nyambung enggak? Zaid telah pergi masjid. Nyambung enggak? Enggak nyambung dah. Ketika ada ila, nyambung dia. Zaid telah pergi ke masjid. Paham? Nah, ini namanya adat, menghubung. Contoh lagi, satu lagi ya. In jaa Zaidun dhahaba Khalidun. In itu jika. Jaa telah datang. Zaid si Zaid. Dhahaba pergi. Pergilah ini atau pergilah. Pergi. Khalid Khalid. Jika Zaid telah datang, Khalid pergi. Nah, jaa Zaidun ini kan musnad musnad ilaih. Ini jumlah ya. Jumlah. Dhahaba Khalid, ini juga musnad musnad ilaih. Ini juga jumlah. Adapun in, nah ini namanya adat. Di sini dia menghubungkan dua jumlah. Coba kalau innya dihilangkan. Ja'a Zaidun dhahaba Khalid. Zaid telah datang, Khalid pergi. Enggak begitu apa? Difahami ya, apa maksudnya? Nah, jika ada in, in ja'a Zaidun dhahaba Khalid. Jika Zaid telah datang, Khalid pergi. Namanya menghubungkan. Kalimat itu ada yang seperti itu perannya. Dia bukan pokok, bukan umdah, bukan pelengkap, bukan fadlah, tapi dia penghubung saja. Penghubung. Nah, tulis. Sudah tulis? Saya beri catatan. Catatan. Kalimat isim dapat berperan sebagai umdah atau fadlah atau adat. Isim ini jabatannya banyak, bisa macam-macam dia. Bisa jadi umdah, musnad, musnad ilaih, isim bisa. Bisa jadi fadlah, bisa juga jadi adat. Semua jabatan ini isim bisa. Titik ya. Adapun huruf, adapun fiil, dia menjabat sebagai musnad. Ya, fiil itu menjabat sebagai apa? Musnad, berita. Titik. Sedangkan huruf hanya menjabat sebagai adat. Kalau huruf, dia cuma adat. Penghubung. Paham ya? Nah, ini gambaran secara global tentang kedudukan kalimat di dalam kalam. Setelah ini baru kita masuk pembahasannya secara terperinci, insyaallah. Kita baca dulu ya. Yang punya kitabnya dibuka. Halaman 575. Sudah. Kita baca matanya saja ya. Nanti setelah baca kita kasih penjelasan, insyaallah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah, babul af'ali. Berkata penulis rahimahullah, bab fi'il. Af'al itu jamak dari fi'lun. Fi'lun jamaknya apa? Af'alun. Fi'il. Nah, ini pembahasan pertama kali fi'il yang dibahas di sini. Nah, ini bagaimana fi'il itu? Katanya al-af'alu thalathatun. Fi'il itu ada tiga. Madin wa mudhari'un wa amrun. Yaitu madi, mudhari' dan amr. Dibaca madin. Madin itu asalnya gini. Asalnya itu madiyun. Nah, ini kalau antum masih ingat, ini namanya isim apa? Isim mangkus. Kalau dia tidak ada alif lam di depannya, maka ya-nya ini dibuang. Ditandai dengan tanda harokat yang digandakan sebelumnya. Jadi madin. Jadi ini bukan tanda jar ini, bukan jar ini. Paham? Ini harokat tanda kalau di situ ada ya yang dibuang. Bukan tanda i'rab. Paham? Bukan tanda i'rab. Bukan berarti dia majrur di jar. Bukan. Tapi ini tanda kalau setelahnya itu ada huruf yang dibuang, yaitu ya. Paham? Mesti pahamin ya. Nah, sehingga di sini dia hukumnya atau kedudukannya tetap sama marfu. Madin ini marfu di rofa. Tanda rofanya dhammah, dhammah yang tidak nampak. Paham ya? Dhammah yang tidak nampak. yang menghalanginya adalah saqal. Ini berat kalau ditampakkan. Madiyun itu berat sehingga dihilangkan. Maka setelahnya wa mudhari'un. Mudhari'un di rafa ya. Mudhari'un. Atofnya kemana ini? Kan wawnya wa atof ya. Atofnya ke madin. Madin itu bukan dijar tapi dia di rafa. Cuma tanda rafanya dhammah yang tidak nampak. Terucap. Paham ya? Nah, fi'il itu ada tiga yaitu madi dan mudhari wa amrun dan amr. Ini kalau ditanya ya, ada berapa fi'il itu? Jawab ada tiga. Madhi, mudhari dan amr. Nahu seperti daraba. Ini yang madhi. Telah memukul. Wayadribu. Yadribu ini yang mudhari. Sedang atau akan memukul. Wadrib, idrib itu fi'il amr. Ya, pukullah. Fal madhi, maka fi'il madhi itu maftuhul akhiri abadan. Maftuh itu di fathah. Maftuhul akhiri di fathah akhirnya. Yang namanya fi'il madhi itu di fathah akhirnya abadan. Abadan itu apa? Selamanya. Ya kalau kita ketemu fi'il madhi, bacaan akhirnya itu di harokati apa itu? Fathah abadan, selamanya. Coba saja qoro'a pasti a ya. Zahaba, jalasa, sakata, roja'a, ja'a, koma, soma, nama. Apalagi semua mesti akhirnya apa? Fathah. Paham? Itu maksudnya. Wal amru dan fi'il amr itu majzumun abadan. Dijazm selamanya. Kalau fi'il amr dijazm selamanya. Paham ya? Antum lihat bacanya mesti sukun itu akhirannya ya. Ijlis, kum, uktub, iqra. Masih akhirnya sukun. Tanda dia dijazm ya. Naam. Wal mudhari'u dan fi'il mudhari' itu ma kana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'. Ma apa yang kana fi awwalihi ada di awalnya. Ihdaz zawaidil arba, satu dari tambahan ya, huruf tambahan yang empat. Fi'il mudhari itu mesti di awalnya itu ada satu dari empat huruf tambahan. Allati yang yajma'uha qawluk, yang terkumpul atau mengumpulkannya ucapan anda. Anaitu, anaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Ini fi'il mudhari itu mesti di depannya itu ada hurufnya kalau enggak hamzah, nun, ya, ta. Fi'il mudhari itu. Paham ya? Adhabu atau nadhabu atau yadhabu atau tadhabu. Enggak akan keluar dari empat ini. Ini empat namanya huruf tambahan. Di depannya itu mesti ada huruf tambahan. Ya, satu dari empat ini. Ana itu, ingat ana itu bukan Anita ya. Kalau dulu teman ana itu biasanya itu kan Arabnya gundulan ini, harokatnya bukan ana itu, dibaca Anita katanya. Ini talang. Kalau Anita nggak ada bahasa Arab Anita, ana itu ya. Wa huwa marfu'un abadan. Dan dia di sini maksudnya fi'il mudhari itu dirofa selamanya. Makanya kalau antum lihat fi'il mudhari mesti akhirnya itu dhammah. yadhhabu, yaqra'u, yajlisu, yanamu, yasumu, ya, yarji'u, yanzilu, yaktubu. Ya. Terus ya, nanti dhamma ya, dhamma. Hatta hingga yadkhula alaihi nasibun, masuk padanya nasib. Nasib masih ingat? Amil nasab. Kalau ada amil nasab, maka dia berubah. Yang tadinya dhamma jadi apa? Fathah. Lan azhaba, lan arji'a, gitu ya. Jadi fathah karena ada lan. Ketika lan ini enggak ada, di dhamma rafa. Paham? Au jazimun, atau masuk padanya amil jazm, maka dia jadi jazm. Lam azhab, sukun karena ada lam. Sehingga ketika tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazm, maka dia hukumnya marfu. Dirafa. Itu yang namanya tajarud. Ya, masih ingat ya? Tajarud. Nah, itu tentang hukum fi'il di dalam kalam. Kalau yang madhi selalu fathah, fathah, fathah. Fi'il yang amr selalu sukun, sukun, sukun. Yang mudhari akhirnya itu dhamma. Sampai ada amil nasab di fathah atau amil jazm di sukun. Gampang kan? Gampang baca kalimat fi'il itu gampang. Tinggal dikenali ini apa? Madhi, mudhari atau amr. Kalau madhi akhirnya fathah aja. Amr sukun. Ini mudhari dhamma, kecuali ada amil nasab di situ, maka fathah, atau amil jazm, maka di sukun. Gitu, paham ya? Bisa? Nah, sekarang apa saja amil nasab, amil jazm itu apa saja? Dikatakan di sini halaman 83. Qala rahimallahu fan nawasibu asharatun. Maka amil nasab, ya, nawasib itu jamak dari nasib. Nasib, nasibun, jamaknya nawasib. Nawasibu. Maksudnya amil-amil nasab itu ada 10. Kalau ditanya ada berapa amil nasab, jawabnya ada 10. Wahia yaitu an, walan, wa idan, wa kai, wa lamu kai, wa lamul juhud, wa hatta, wal jawabu bil fa'i, wal wa'i, wa au. Yang pertama an. Kalau ada an, itu setelahnya ada fil mudhari di nasab. Begitu pula yang kedua lan, yang ketiga idan, yang keempat kai, yang kelima lamu kai, yang keenam lamul juhud, yang ketujuh hatta, yang kedelapan jawaban dengan fa, yang kesembilan jawaban dengan wawu, dan yang kesepuluh au. Au. Paham ya? Jadi amil nasab ada 10. Demikian dikatakan oleh penulis. Sekarang amil jazm, ada berapa amil jazm? Lihat pada halaman 95. Qala rahimallahu wal jawazimu 18. Jawazim itu jamak dari jazim. Jazimun, jawazim. Ini ya. Dan amil-amil jazm itu ada 18. Wahia yaitu lam, walamma, wa alam, wa alamma, walamul amri wa du'a, wala fin nahi wa du'a, wa in, wa ma. Ini kurang satu ini. Tambahkan ya di situ wa man. Ya, ada man. Setelah ma itu man. Tambahkan satu itu. Wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyu wa mata wa aina wa ayyana wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassatan. Itu yang 18 ini adalah apa? Pertama lam, yang kedua lama, yang ketiga alam, yang keempat alamma. Yang kelima lamul amri wa du'a. Yang keenam la fin nahi wa du'a. Yang ketujuh in, yang kedelapan ma, sembilan man, sepuluh mahma, sebelas idma, dua belas ayun, tiga belas mata, empat belas aina, lima belas ayana, enam belas anna, tujuh belas haithuma, delapan belas kaifama. Sampai di sini menghitungnya Ibnul Ajurum. Adapun idza itu hanya khusus dalam syair. Dalam syair secara khusus. Artinya dia tidak dalam ucapan biasa itu tidak dipakai idza sebagai amil jazm. Idza itu dipakai sebagai amil jazm kalau dalam syair. Sehingga dia di sini enggak dihitung. Paham? 18 ini tanpa menghitung idza. Idza tidak dihitung. Tanpa menghitung idza di situ ada 18. Kenapa idza enggak dihitung? Karena pemakaiannya khusus dalam syair. Yes? Nah, sudah. Ini selesai di sini fi'il. Berikutnya membahas tentang isim. Nah, insyaallah penjelasan tentang fi'il ini kita sampaikan di pertemuan yang datang. Tapi globalnya insyaallah bisa ya. Difahami ya. Jadi fi'il itu ada 3, madhi, mudhari, amr. Kalau yang madhi itu akhirnya fathah. Yang amr akhirnya sukun. Yang mudhari akhirnya dhammah. Ya. Sampai ada amil nasab maka di fathah atau amil jazm maka di sukun. Gampang kan? Gampang. Nah, nanti kita akan jelaskan lebih jauh pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.